Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo melihat figur-figur yang ada di KPK, idealnya adalah mereka-mereka yang tidak lagi mencari kekayaan, karir, bahkan sudah selesai dengan hidupnya, atau dengan kata lain mereka sudah siap mengabdi dan membaktikan seluruh hidupnya bagi kepentingan masyarakat, bangsa, serta negara. Untuk membahas apakah figur-figur ideal ini memang masih ada di tengah masyarakat kita, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, bisa tidak kita asumsikan figur-figur yang ada di KPK idealnya jauh dari gaya hidup hedonis yang saat ini justru sedang marak di tengah masyarakat? Iya, jadi bukan hanya hedonisme ya. Jadi semua hal-hal yang di dalam hati kecil itu masih merupakan kepentingan pribadi. Termasuk sindrom selebritiness. Saya lihat orang-orang itu, dan saya, I've been there gitu. Saya pernah mengalami itu gitu. Mengalami artinya pada posisi seperti itu. Bagaimana kita itu diliput media massa setiap hari, ada di TV, di koran, dan kita bisa menyangkal bahwa, oh saya gak menikmati itu. Tetapi kalau tidak ada pemberitaan lagi, gak ada itu lagi. Dalam hati kecil kita masih ada, kok saya gak dikenal orang sih, gak ada. Kalau masih ada rasa seperti itu kita nilai ya, ya jangan duduk di KPK gitu. Lantas, apakah figur-figur yang seperti para sufi memang masih ada di masyarakat kita, Pak Hermawan? Masih banyak, kalau menurut saya masih banyak. Ya, saya pengen orang-orang seperti Faisal Basri itu kesana lah, gitu ya. Setahu saya Marsilam juga sikapnya masih gitu, Marsilam masih menjuntak. Mudah-mudahan Bang Silam dengar juga ini kan, ada Marsilam, ada Faisal Basri. Marsilam kan sangat ideal juga untuk mimpin itu gitu. Bahkan kalau kita cari yang ex pimpinan dulu, ada Erick Riana gitu, yang punya keberanian, punya pengalaman kayak gitu, dia udah nggak nyari apa-apa gitu. Cuman dia duduk di pansel gitu, di panitia seleksi, udah dia aja juga suruh maju, meskipun saya suka ngeledek. Ya kan sekarang jadi setan lebih baik aja, dulu kan setan yang buruk, mana ada direktur BUMN yang jadi malaikat dulu kan, dulu dirut PN Timah dia gitu. Nah, tapi track recordnya dalam 10 tahun terakhir kan bagus. Ada, ya dulu masih ada kepentingan-kepentingan level pribadi, pengen duit, pengen terkenal, pengen power, kayak gitu kan. Sekarang udah gak lagi. Itu yang kita butuhkan. Gitu. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Kiki Wijaya.